Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Kulutet 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Sabtu 9 Oktober 2021 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Warga Biren digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki. Bayi yang dibalut kain bedung putih ini ditemukan di kursi bambu salah satu kios di Kampung Remtimu, Kecamatan Simpang Melamplam, Biren, Jumat kemarin, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki ini diduga sengaja diletakkan orang tuanya atau orang yang tidak bertanggung jawab. Kapolsek Samalanga, Ibtu Husni Eka Jumadi, mengatakan bayi malang ini pertama kali ditemukan M. Nasir, 54 tahun, warga desa Remtimu, Kecamatan Simpang Melamplam. Pada saat itu M. Nasir berangkat dari rumah hendak ke Ruko Kelontong milik Sauki, 31 tahun. Tiba di ruko tersebut, tiba-tiba ia melihat ada bungkusan kain berwarna putih yang terletak di atas kursi bambu di samping ruko. Karena curiga, ia mendekat dan membuka kain tersebut. Saat itulah Nasir terkejut ternyata melihat seorang bayi. Lalu ia segera memberitahukan kepada warga lain dan melaporkan ke Polsek Samalanga. Sejumlah anggota Polsek Samalanga dan Pul Subsektor Simpang Mamplam bergerak cepat ke lokasi. Selanjutnya, bayi yang masih berbalut kain bedung berwarna putih ini dibawa ke Polindes Remtimu untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan dalam kondisi sehat, kemudian bayi ini dibawa oleh bidan desa ke Puskesmas Simpang Mamplam untuk ditangani lebih lanjut. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Aceh Timur bersama laporan Sen Hendri. Angin kencang disertai ombak besar memporak-porandakan jambu milik warga yang juga pedagang di Pantai Pelangi, Desa Matang Rayu, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur. Selain itu juga terjadi pasang air laut atau banjir rob di pemukiman dekat pantai. Menurut pengakuan Heri Jal, salah satu pedagang di pantai tersebut, cuaca buruk berupa badai terjadi di Pantai Pelangi, Desa Matang Rayu sejak Kamis kemarin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Angin kencang disertai ombak besar menyebabkan sejumlah jambu milik pedagang rusak parah dan ringan. Bahkan ada pohon kayu yang ikut tumbang akibat angin kencang. Warga pemilik jambu yang rusak parah akibat angin kencang sangat sedih karena musibah tersebut. Pasalnya sebagian warga hanya mengandalkan hasil jualan di pantai sebagai pendapatan sehari-hari. Tidak jauh dengan pantai di lokasi ini juga terdapat tambak udang percontohan nasional milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beruntung tambak tersebut terhindar dari dampak cuaca buruk. Menurut Heri Jal, angin kencang disertai air pasang ini sebelumnya sering terjadi, namun dampaknya tidak separah kali ini. Pedagang yang terdampak di sepanjang pantai berharap perhatian pemerintah dalam bentuk bantuan untuk memperbaiki jambu warga yang rusak. Selain itu, warga berharap adanya kelanjutan pembangunan batu penahan ombak agar kejadian serupa tidak terulang. Sudarlun, setelah dari Aceh Timur, kali ini ada berita dari Aceh Besar bersama laporan Asnawi Lewi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Besar menetapkan 3 orang tersangka dugaan korupsi pembangunan jeti Kuala Krunglung Aceh Besar pada tahun 2019. Adapun 3 tersangka yakni inisial MZ, 55 tahun, sebagai KPA merangkap PPK, TH 39 tahun, PPTK, dan YR 41 tahun sebagai kontraktor pelaksana atau direktur PT Bina Yusta Al-Zuhri. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Rejendra D. Wiratanaya mengatakan penetapan tiga orang tersangka dalam kasus ini atas dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan jeti Kuala Krung Puding, Kecamatan Lung, Aceh Besar, tahun anggaran 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh. Nilai kontrak pembangunan jeti Kuala Krung Puding, Kecamatan Lung, Aceh senilai 13 miliar rupiah. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian uang negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Aceh, pengerjaan proyek ini merugikan negara 2 miliar rupiah lebih. Tim penyidik dapat menguraikan terkait modus operandi yang dilakukan tersangka yang telah melakukan kecurangan saat mengerjakan proyek yang dimulai dalam proses perencanaan, pengadaan hingga proyek selesai. Sebelumnya, tim penyidik Kejari Aceh Besar telah memeriksa 56 orang saksi dan 3 orang ahli dalam kasus ini. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, para tersangka dibawa ke rutan kelas 2B Kaju untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Alasan penahanan yang dilakukan tim penyidik karena dikhawatirkan tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Darlun, setelah dari Aceh Besar, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Agus Ramadan. Lifter atau atlet angkat besi Aceh, Muhammad Azil Ilmi, berhasil menyabet medali emas di Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Tampil di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua, Jumat kemarin, lifter Aceh Zul Ilmi sukses membukukan total angkatan 330 kg. Ia bersaing dengan 5 lifter lainnya di kelas 96 kg putra, seperti Sofian Listianto dari Jawa Timur, Dorian Yates dari Jawa Tengah, Roy Samsul Bahri dari Lampung, M. Ramadan dari Jawa Barat, dan Agung Boy Sandika dari Tuan Rumah Papua. Atlet Aceh Besar ini berhasil mencatat angkatan snatch 150 kg dan clean and jerk 180 kg. Di babak snatch, Zul Ilmi berhasil mengangkat barbel seberat 140 kg, 145 kg, dan 150 kg tanpa kendala apapun. Pada permulaan babak clean and jerk, Zul gagal saat melakukan angkatan pertama 175 kg. Atlet Aceh yang dipersiapkan untuk SEA Games Vietnam 2021 ini baru mampu mengangkat barbel seberat 175 kg di kesempatan kedua. Angkatan terbaik lifter Aceh berusia 25 tahun dicapai pada percobaan ketiga seberat 180 kg. Sementara itu, medali perak diterima lifter Jawa Timur Sofian Listianto mencatat total angkatan 318 kg dan snatch 140 kg dan clean and jerk 178 kg. Roy Samsul Bahri, lifter asal Lampung, berhak medali perunggu setelah membukukan angkatan 311 kg dan snatch 138 kg serta clean and jerk 173 kg. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke informasi nasional. Program Kartu Prakerja telah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat di masa pandemi ini. Antusiasme masyarakat terlihat dari 75 juta orang yang mendaftar sejak pertama kali program diluncurkan tahun 2020. Melalui program Kartu Prakerja, pemerintah telah menyalurkan insentif sebesar Rp13,36 triliun pada tahun 2020 dan untuk tahun ini Rp9,42 triliun juga telah disalurkan sebagaimana tercatat per Oktober 2021. Program Kartu Prakerja Inklusif menjangkau peserta di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan jumlah penerima setiap provinsi mayoritas mengalami peningkatan. Dalam setiap kesempatan kunjungan kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga bertemu langsung dengan para penerima program Kartu Prakerja untuk mendengarkan suka dan duka para alumni program Kartu Prakerja serta berdialog mengenai manfaat yang diterima setelah mendapatkan pelatihan dan insentif dari program tersebut. Memulai serangkaian agenda dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jumat 8 Oktober, Menko Erlangga juga bertemu muka dan berbincang langsung dengan para alumni program Kartu Prakerja di kawasan kuliner Karang Loko, Yogyakarta. Pertemuan yang diselenggarakan dengan konsep Back to Nature di area terbuka tersebut berlangsung dalam suasana yang hangat dan santai. Tiba di lokasi acara, Menko Erlangga memberi contoh dan mengajak seluruh yang hadir untuk selalu menerapkan protokol kesehatan atau 3M. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi mancanegara, bom bunuh diri meledak di Masjid Syiah di Afghanistan, 50 orang tewas. merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Sebuah serangan bom bunuh diri terjadi di sebuah masjid Syiah di Kunduz, Afghanistan. Sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan paling berdarah sejak pasukan Amerika Serikat meninggalkan negara itu. Direktur Budaya dan Informasi di Kunduz untuk pemerintahan baru Taliban Afghanistan, Matiullah Rohani, mengkonfirmasi bahwa insiden mematikan ini adalah serangan bom bunuh diri. Selain menewaskan 50 orang, puluhan orang dari komunitas minoritas itu juga terluka akibat bom bunuh diri tersebut. Warga Kunduz mengatakan bahwa ledakan itu menghantam sebuah masjid Syiah selama salat Jumat. Sebagai informasi, kelompok ISIS saingan berat Taliban telah berulang kali menargetkan Syiah dalam upaya untuk membangkitkan kekerasan sekretarian di Afghanistan yang mayoritas Sunni. Kunduz sendiri merupakan titik transit utama untuk pertukaran ekonomi dan perdagangan dengan Tajikistan. Kota itu adalah tempat pertempuran sengit ketika Taliban berjuang untuk kembali berkuasa tahun ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 9 Oktober 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.